Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Barakah, masjid yang mubarak, di malam hari ini dalam rangka mengadakan majlis ilmu yang mulia, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, Jadilah Kamu Seorang Salafi Sejati, tulisan dari guru kita Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Kitab yang alhamdulillah telah kita baca lembaran-lembarannya dan telah kita kaji sampai di bagian akhir pembahasan yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang menjadi pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Bahwasanya metode atau manhaj salaf dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam, ini adalah manhaj yang mutakamil, yang sempurna, yang lengkap. Kebaikan mereka mencakup semua permasalahan agama, bukan cuma dalam masalah pengajaran akhlak saja, bukan cuma pengajaran masalah akidah saja, tapi dalam semua, termasuk dalam berdakwah, menyikapi kesalahan, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dalam hal menyikapi misalnya kesalahan pemerintah, menasihati mereka. Dengan sebab inilah kita ketahui bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf ini dipuji kebaikannya itu menyeluruh. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti atau orang-orang yang datang setelah mereka. Ini al-khairiyah al-mutlaqah, kebaikan yang bersifat mutlak, tidak dibatasi dalam bidang agama tertentu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku adalah generasiku, tidak dibatasi kebaikan tersebut hanya satu bidang saja. Misalnya sebaik-baik umatku atau sebaik-baik manusia dalam masalah akhlak, sebaik-baik manusia dalam masalah dakwah, dalam masalah akidah, dalam masalah beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Tanpa disebutkan untuk menunjukkan bahwa ini menyeluruh mencakup semua permasalahan agama. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, waktu kita membahas kitab ini, kenapa banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan mengkritik ahlul bid'ah, tidak perlu kita sebutkan kebaikan mereka, karena tujuan kita bukan mengiklankan atau mempromosikan, justru mentahdir umat darinya. Kenapa ini banyak dibahas? Karena memang permasalahan ini banyak yang berusaha dikaburkan oleh sebagian orang. Sewaktu kita membicarakan tentang golongan-golongan yang menyimpang atau orang-orang yang membawa pemahaman yang menyimpang dari manhaj salaf, ada sebagian yang mengkritik dengan mengatakan kita harus sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Ya, tidak ragu lagi, setiap orang muslim pasti punya kebaikan. Ya, ini adalah sesuatu yang kita maklumi. Tetapi sewaktu kita ingin memperingatkan dari satu kesalahan, ternyata tidak perlu kita menyebutkan kebaikan. Dan ini adalah metode ahlus sunnah wal jamaah dalam berdakwah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya, di dalam Al-Quran disebut orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in agar mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kita tahu wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, ini tidak hanya mengikuti dari satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Seperti yang kemarin kita pernah terangkan dalam pembahasan dalam kitab ini, ada sebagian orang-orang yang ingin menggabungkan manhaj salaf ini dengan metode-metode dakwah yang lain. Tentu dengan anggapan yang sangat buruk dan keliru, seolah-olah menuduh manhaj salaf ini tidak sempurna dalam urusan dakwah misalnya. Sehingga mereka mengatakan, kita ambil salaf akidahnya saja, akidahnya aslam. Ya, metode salaf ini lebih selamat dalam urusan akidahnya. Tapi dalam urusan-urusan lain kita ambil metode dakwah yang mereka anggap lebih bisa menyatukan. Akhirnya muncul perkataan-perkataan seperti tadi. Ingin mengganti metode dakwah, tidak lagi seperti cara para ulama salaf yang ketika menjelaskan masalah akidah, mereka menjelaskan akidah yang benar, dalilnya seperti ini, kemudian membantah akidah yang menyimpang. Ini muncul pemikiran seperti itu. Padahal kita tahu, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dikatakan hampir semua dari kita mengenal manhaj salaf dengan metode yang mana? Tentu dengan metode para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menjelaskan kebenaran dengan jelas, kemudian membantah kebatilan dengan bantahan yang jelas, yang dengan sebab ini kita mengetahui bahwasanya inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah metode yang menyimpang yang harus kita tinggalkan. Sampai saat ini alhamdulillah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bisa belajar agama sesuai dengan manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga kita istiqamah di atas metode pemahaman yang benar ini sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, permasalahan yang berhubungan dengan dakwah ini memang kita harus selalu kembalikan kepada para ulama besar kita. Tidak boleh kita mengikuti pemahaman-pemahaman yang baru, yang belakangan. Ini yang akan melemahkan sikap berpegang teguh kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah kita ketahui. Maka ini kita pegang dengan sungguh-sungguh. Ya, addu alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan gigi gerahammu. Sampai pun orang-orang meninggalkanmu, fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang menyimpang yang ada, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap istiqomah dalam keadaan seperti itu. Maka inilah yang namanya bersabar di atas sunnah. Setelah kita mengetahui inilah metode dakwah para ulama salaf dalam menyampaikan kebenaran, maka kita harus mengikutinya. Kalau kita ingin dikatakan sebagai orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab ini yang disampaikan oleh Syekh Abdussalam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala tentang beberapa dhawabit, beberapa kaidah yang berhubungan dengan kebolehan mengkritik dan menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Ya, masih kita di pembahasan yang kedua dari beberapa kaidah di sini, yaitu man yajuzu naqduhum wa tajrihuhum wa tahdhirun nasi min dararihim. Orang-orang yang diperbolehkan untuk kita kritik atau dicelah, ya, dan kita peringatkan manusia untuk menjauhi mereka karena bahayanya pemahaman mereka. Mungkin kadang kita tidak perlu sebutkan orang, nama, tapi yang jelas kesalahan ini perlu diperingatkan agar umat menjauhinya. Kemarin yang pertama sudah kita sebutkan, ya, tentang ahlul bid'ah yang wajib untuk kita memperingatkan umat ini agar menjauhi mereka beserta pemahaman mereka yang menyimpang. Yang kedua, thanian, arruwatu wasyuhudu idza kanu majruhina jaza jarhuhum bi ijma'il muslimina bal huwa wajibun. Rawi-rawi hadis dan orang-orang yang dijadikan sebagai saksi dalam pengadilan Islam dibutuhkan saksi. Maka ada orang-orang yang persaksiannya tertolak. Ya. Jadi rawi-rawi hadis dan para saksi ini, jika mereka adalah orang-orang yang memang majruh, tidak bisa diterima riwayatnya, tidak bisa diterima persaksiannya, ada kelemahan, entah mereka dikenal pernah berdusta atau dalam hubungannya dengan rawi hadis misalnya yang berhubungan dengan kecermatan hafalannya, dia sering lalai, sering lupa dengan riwayatnya. Tentu ini dibuktikan oleh para ulama, ahli hadis, ahli jarh wa ta'dil. Ya. Maka boleh untuk kita mengkritik mereka dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini termasuk yang dikecualikan dari ghibah karena kemaslahatannya sangat besar. Yaitu apa? Penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada ulama yang menyebutkan kritikan terhadap rawi-rawi tersebut, akhirnya akan tercampur riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang lemah. Orang tidak akan bisa membedakannya. Dan dengan sebab ini kemurnian Islam tidak akan terjaga lagi. Dengan para ulama ini senantiasa mengkritik, meluruskan kesalahan para rawi hadis, dari sinilah kita dapatkan Islam yang murni, Islam yang hanya bersumber dari perkataan atau riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kemaslahatan besar seperti ini, ini termasuk perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, bahkan ini bukan hanya boleh tapi wajib. Merupakan perkara yang wajib. Qala dzalika wa hakahu An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Rahimahumullah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Yani tentang bolehnya hal ini dan kesepakatan tentang bolehnya hal ini. Ini berhubungan dengan penjagaan agama. Ya. Sudah kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah kita nukilkan ketika ditanya tentang masalah mengkritik rawi-rawi hadis atau saksi-saksi yang bermasalah, maka beliau mengatakan idza sakatta anta wa sakattu ana kaifa ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kalau kamu diam, tidak mengkritik rawi, saya juga diam, maka bagaimana orang yang jahil mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah? Kalau para ulama tidak membicarakan masalah ini, akan tercampur riwayat. Akan banyak hal-hal yang menjadi sebab tidak lagi kaum muslimin mengenal Islam yang murni. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, kata beliau selanjutnya. Wa innal mutatabbi'a lima qama bihi a'immatul islami fi nusrati hadzal din wa min dzalika ar-raddu 'alal mubtadi'ati yajidu anna a'immatal islami takallamu fi ahlil bid'ah wa fi ruwati wa lam yushiru ilal muwazanati bainal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya orang yang memperhatikan perbuatan para a'immatus salaf, para imam ahlu sunnah, para imam Islam ketika membela agama ini, yang diantaranya adalah ketika mereka membantah penyimpangan ahlul bid'ah, maka akan didapati para imam ahlu sunnah ketika membicarakan ahlul bid'ah atau mengkritik rawi, mereka sama sekali tidak mengisyaratkan kepada apa yang disebut dengan muwazanah, harus menimbang antara kebaikan dan keburukan. Sekali lagi, karena tujuannya apa? Tujuannya memperingatkan untuk menjauhi, bukan mempromosikan. Dalam hal ini ya, ketika menjelaskan tentang penyimpangan, cukup disebutkan penyimpangan tersebut. Ya, cukup dijelaskan tentang penyimpangan tersebut karena ini hubungannya untuk menjauhi riwayat-riwayat yang salah, agar nanti bisa dibedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, apalagi yang berhubungan dengan ahlul bid'ah. Makanya kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah mengkritik rawi-rawi yang bermasalah dalam riwayatnya, ini juga yang dipraktekkan oleh para ulama ketika mengkritik kesalahan dari ahlul bid'ah. Ya, tentu nanti kesalahan akan bertingkat-tingkat. Makanya rawi hadis juga kan kita tahu, yang dilemahkan riwayatnya juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkatannya hadisnya palsu, atau misalnya disebut muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, atau matruk, ditinggalkan riwayatnya karena kesalahannya parah. Untuk tingkatan ini tidak bisa lagi didukung dengan riwayat yang lain karena kesalahannya terlalu fatal. Tapi ada yang tingkat kelemahannya masih bisa dikuatkan dengan jalur lain. Ini bertingkat-tingkat. Ya, makanya dari sinilah ketika kita meneliti dan memperhatikan para ulama dalam menjelaskan Islam, kita akan dapati metode yang sangat teliti dalam mengkritik dan menasihati ini, yang kemudian ternyata manfaatnya sangat besar bagi umat ini, terbukti di zaman mereka. Kita ketahui ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah benar-benar di atas petunjuk yang jelas, tidak ada kesamaran dan pengkaburan, karena para ulama menegakkan kewajiban menasihati agama dengan sebenar-benar penegakan. Taib. Wa allafu kutuban fil jarhi wa ta'dil wa kutuban fi nasri sunnati war radi ala ahli al bid'ah wa firaqihim wa kutuban fil mawdu'ati wa lam yujibu hadhihi al muwazanata min qaribin wala min ba'idin bal allafu kutuban khasatan bil jarh wa khususan bil majruhin wa man tukullima fihim bi jarhin walam yashtaritu hadha syarta la min qaribin wala min ba'id. Para ulama Ahlu Sunnah menulis kitab-kitab jarh wa ta'dil ya, yang berhubungan dengan mengkritik dan memuji rawi. Kalau jarh berarti mengkritik rawi dengan sesuatu yang menjadikan riwayatnya tertolak atau dilemahkan. Kalau memuji berarti menyebutkan rawi dengan sifat yang menjadikan riwayatnya diterima. Para ulama menulis tentang buku-buku tentang masalah ini. Ya, ketika mereka menyebutkan seorang rawi, kalau berhubungan dengan kesalahan rawi tersebut, mereka tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan pujian, ya, kecuali mungkin ada ulama lain yang menyebutkan. Tapi untuk hal ini tidak disyaratkan harus mempertimbangkan kebaikan dan keburukan, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk penjagaan terhadap kemurnian Islam. Mereka juga menulis kitab-kitab dalam nasri sunnah, pembelaan terhadap sunnah. Kitab-kitab yang berisi ar-rad, membantah ahlul bid'ah. Wa firaqihim, dan golongan-golongan bid'ah. Ini kitab-kitab para ulama terkenal dalam masalah ini. Kita tahu ahlul bid'ah tidak semua kafir. Bersamaan dengan itu, ketika membantah ahlul bid'ah, mereka tidak menyebutkan kebaikan, karena tujuannya agar umat mengenal ini bid'ah, menyimpang dari sunnah, jangan ikuti jalan ini, supaya tidak samar. Kalau disebutkan kebaikan-kebaikannya, orang jahil justru yang diingat malah kebaikannya, akhirnya malah diikuti, bukannya malah dijauhi. Taib. Wa kutuban fil mawdu'at, mereka menulis kitab-kitab tentang hadis-hadis yang palsu. Walam yujibu hadhil muwazana, dan mereka tidak mengharuskan adanya pertimbangan kebaikan dan keburukan, tidak dari dekat dan juga tidak dari jauh, tidak ada isyarat juga tidak ada keterangan yang terang-terangan tentang masalah itu. Bal allafu, bahkan para ulama ahlul hadis menulis kitab-kitab khusus tentang rawi-rawi yang dijarah. Kitab Majruhin punya Imam Ibnu Hibban. Kitab Ad-Du'afa yang ditulis oleh para ulama banyak. Ya, hanya mengumpulkan rawi-rawi yang lemah. Dan di antara rawi-rawi ini tidak semua ahlul bid'ah, banyak yang ahlus sunnah, tapi dia lemah riwayatnya. Tapi ketika dijelaskan dalam rangka untuk mengetahui kelemahan riwayatnya, akhirnya ditulislah kitab-kitab yang khusus tentang rawi-rawi yang lemah saja. Dan di dalam pembahasan itu hanya disebutkan sebab kelemahan mereka, tidak disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikannya. Ya, ini tidak diterangkan lagi, oh dia adalah seorang ahlu sunnah ini, karena ini bukan menyebut biografi. Ini hanya menyebut hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan riwayatnya nanti, supaya menjadikan para penuntut ilmu yang meneliti hadis yang diriwayatkan oleh rawi ini mengetahui bagaimana kedudukan rawi ini, berarti setelah itu mengetahui bagaimana hukum dari hadis yang diriwayatkannya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi mereka menulis kitab-kitab khusus yang menyebutkan jarh, kritikan terhadap rawi. Wa khususan bil majruhin, dan khusus tentang rawi-rawi yang tercela, yang dikritik. Wa man tukullima fihim bijarhin, atau rawi-rawi yang dibicarakan dengan kritikan. Walam yashtaritu hadha syarta dan mereka tidak mencantumkan syarat ini, yakni harus menyebutkan kebaikan juga, jangan hanya keburukan. Mereka tidak mencantumkan syarat ini, tidak dari jauh maupun dari dekat. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah metode dan manhaj salaf ketika menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang mereka mengetahui ini sangat berbahaya seandainya umat tidak dijelaskan tentang masalah ini, atau metodenya salah ketika mengkritik atau meluruskan pemahaman tersebut, yang kemudian ketika disebutkan kebaikan-kebaikannya akhirnya malah menjadikan orang tertarik, penasaran, kemudian malah mengikutinya, bukan malah menjauhinya. Taib, ini yang berhubungan dengan penjelasan beliau dalam masalah ini. Selanjutnya kata beliau, wa inna nadhira fi kutubi a'immati salaf yajidu tahdhira minal bida'i wa ahliha wa la yajidu fiha annahum la yadhkuruna syakhsa illa maqrunatan hasanatuhu bisayyi'atihi wa bida'ihi. Dan sesungguhnya seseorang yang memperhatikan atau meneliti kitab-kitab para ulama salaf, kita harus ingat ini termasuk bagian dari agama, metode berdakwah, metode mengkritik. Tidak boleh kita bikin hanya dengan perasaan kita sendiri, ya, hanya dengan keinginan akal pikiran kita sendiri. Tidak, ini harus mengikuti manhaj salaf. Ya, agama Islam ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna dina innama jaa'a min kibalillahi tabaraka wa taala lam yudha ala ukulir rijali wala ala araihim. Ini pernyataan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Agama ini hanya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menjadi dasar penetapannya berdasarkan akal-akal dan pikiran manusia semata-mata. Ketika orang inginnya seperti ini, diikuti keinginan tersebut, ketika perasaannya mengatakan ini baik, maka diambil apa yang berdasarkan perasaan tersebut. Bukan seperti ini beragama. Kita harus bersabar mengikuti pemahaman salaf, meskipun banyak orang-orang yang tidak setuju dengannya. Ya, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikutilah, ittiba'lah, dan jangan mengada-ngadakan yang baru, sungguh kalian telah dicukupkan. Telah terbukti mereka menjadi generasi yang terbaik, maka sekarang kita hanya mempelajari, memahami, kemudian mengikuti, mempraktikkan petunjuk yang benar-benar telah mereka dapatkan rekomendasi tentang kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi orang yang memperhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf, mereka akan mendapati para ulama ini memperingatkan dari ahlul bid'ah, dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Bantahan terhadap Jahmiyah, bantahan terhadap Mu'tazilah, terhadap Murji'ah, terhadap Syiah Rafidhah, kitab-kitab para ulama salaf, terhadap Khawarij, mereka tulis. Ya, padahal kita tahu di antara ahlul bid'ah ini ada yang masih Islam, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi karena tujuannya membantah, ya disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Wala yajidu fiha, dan mereka sama sekali tidak mendapati di dalam kitab-kitab tersebut keterangan bahwa para ulama salaf ini tidak mau menyebutkan seseorang kecuali harus digandengkan antara kebaikan dan keburukannya atau dengan bid'ahnya. Antum perhatikan kenapa ini banyak dibahas oleh Syekh masalah ini? Karena masalah ini dulu sempat mencuat ketika munculnya pemahaman sururiyah yang katanya ingin menggabungkan manhaj salaf dengan metode pemahaman yang lain. Di antara bid'ah besar yang mereka bawa adalah ini, masalah muwazanah. Harus menimbang dengan adil. Kalau menyebutkan keburukan, sebutkan juga kebaikan. Padahal Al-Quran ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik, Allah tidak menyebutkan kebaikan mereka. Al-Quran ketika mengkritik orang-orang yang berbuat salah, tidak disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ala kulli hal, ini yang dulu sempat muncul dan populer, ya, makanya banyak dikritik oleh para ulama, utamanya para ulama kita yang menulis kitab di zaman-zaman tersebut, ya, yang kemudian saat ini seperti kita sedang baca saat ini adalah penjelasan tentang masalah itu. Dan memang akhirnya bekas-bekas pemahaman tersebut masih ada sampai saat ini. Meskipun tidak terang-terangan diucapkan, tapi dalam sebagian praktek orang perorangan masih didapatkan kesan, ya, yang mengharuskan untuk menyebutkan, ketika mengkritik keburukan juga harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, bal yadhkuruna mathalibal kitabi awil jama'ati awil fardil mutakallami fihi bidun iltifatin ila ma fi dhalika min hasanat. Bahkan para ulama salaf ini ketika menyebutkan misalnya kritikan terhadap kitab tertentu, kejelekan-kejelekan kitab ini, atau mengkritik kelompok atau perorangan yang sedang dibicarakan, mereka lakukan ini tanpa menoleh kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada kitab atau kelompok atau orang tersebut. Pastinya mereka punya kebaikan secara umum sebagai kaum muslimin. Tapi ingat, keadaannya saat ini atau kedudukannya saat ini adalah sedang memperingatkan untuk menjauhi pemahaman menyimpang mereka atau kesalahan dalam kitab tersebut, maka tidak dibutuhkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Dicontohkan di sini, ya. Undur ma katabahul Imamu Ahmad wa ibnuhu Abdullah wa ma katabahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad wa ma katabahul Khallal wa ibnu Khuzaimah fi kutubi sunnati wa tauhid. Coba lihat tulisan yang ditulis oleh Imam Ahmad dan anaknya Abdullah, ya, kitab As-Sunnah. Kemudian yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, menjelaskan tentang perbuatan manusia itu adalah makhluk. Yang ditulis oleh Imam Al-Khallal, Imam Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab tauhid yang mereka tulis. Ini contoh bahwa ini adalah manhaj salaf dalam menyebutkan kritikan, dan terbukti mereka berhasil. Dakwah mereka menjadi sebab umat ini terang, memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, tidak tercampur. Nah, wandur ma katabahu ibnu Battah fi syarhi wal ibana wa syarhu i'tiqadi usuli ahli sunnah lillalikai wa muqaddimatu syarhi sunnati lil Baghawi wa muqaddimatu Ibn Majah wa sunnatu li Abi Daud fi kitabihi sunan wal hujjatu fi bayanil mahajjati li Abi al-Qasim At-Taimi al-Asbahani وانظر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب وانظر مواقفهم وتعاملهم مع أهل البدع. Ini contoh-contoh dari ulama yang terdahulu sampai sekarang. Ya, lihat apa yang ditulis oleh Imam Ibn Battah dalam kitab Syarah wal Ibana, kemudian Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah Imam Al-Lalikai, Muqaddimah Kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, Muqaddimah Kitab Sunan Ibnu Majah, kemudian Kitab Sunnah, ya, di Kitab Sunnah tulisan Imam Abu Daud di dalam Sunan Abi Daud, kemudian Kitab Al-Hujjatu Fi Bayanil Mahajjah Imam Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Kemudian lihat tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, bantahan-bantahan Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim ketika membantah orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, Metode ini yang mereka ikuti dari para ulama salaf yang terdahulu. Tulisan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Kashfus Syubhat, Usulus Sittah, Masailul Jahiliyah, beliau terangkan sesuai dengan metode salaf. Ya, menyebutkan kritikan dan tidak perlu menyebutkan kebaikan-kebaikan. Perhatikan bagaimana mauqif mereka, sikap mereka dan bagaimana cara mereka ketika bermuamalah atau menyikapi ahlul bid'ah. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah metode yang diterapkan oleh para ulama salaf dan inilah yang harusnya kita ikuti kalau kita ingin selamat dan tetap teguh di atas petunjuk petunjuk mereka, ya, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada di akhir zaman yang kemudian menjadi sebab seseorang mengadakan mengadakan perbuatan bid'ah dan menyelisihi metode mereka. Nah, jadi contoh-contoh ini jelas dari para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka sampai para ulama yang belakangan masih kita dapati metode seperti ini mereka terapkan. Taib kultu, kata Syekh kemudian, ya, Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi kemudian mengatakan, inna ulama as-salafi qad raddu 'ala at-tawa'ifil mubtadi'ah faqad raddu 'ala ar-rawafidhi wal qadariyyati wal jahmiyyati wal mu'tazilati wal khawariji wal murji'ati wal asy'ariyyati wal maturidiyah wasufiyyati kama raddu 'ala ru'usil mubtadi'ati kal Jahmi bin Safwan wa Bishr al-Marrisi wa ibn al-mutahhir al-hilli wal-razi wa ibn arabi wa raddu ala al-adami wal-ghazali wal-bakri wal-akhnai wa-subuki wa ghairihim. Ya, sesungguhnya para ulama salaf telah membantah kelompok-kelompok yang berpemahaman bid'ah dengan metode seperti ini. Mereka membantah pemahaman Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, Murji'ah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Sebagaimana mereka membantah tokoh-tokoh pengusung bid'ah tersebut seperti Jaham bin Safwan, imam mereka, Bishr Al-Marrisi, Ibnul Mutahhir Al-Hilli, ya, Ar-Razi, Ibnu Arabi, Al-Amidi, Al-Bakri, Al-Akhnai, As-Subki, ya, dan yang selain mereka. Dibantah oleh para ulama tersebut dengan metode seperti ini. Ya, apalagi tentu saja mereka-mereka ini ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka perlu dijelaskan tentang penyimpangan mereka agar umat menjauhinya. Dan para ulama ketika menyebutkan bantahan-bantahan ini selalu mengikuti metode para ulama salaf, yaitu menjelaskan fokus kepada kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangannya, bagaimana menyelisihnya. Penyelisihan penyimpangan-penyimpangan ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang mereka jelaskan tanpa perlu menyinggung-nyinggung kebaikannya. Wa innal ulama as-salafiyyin al-mu'asirin iktafau athara salafihimus salih firraddi ala tawaifil mubtadi'ah. Sampai para ulama salafi di zaman sekarang, Syekh Al-Albani yang telah wafat rahimahullah, Syekh bin Bas, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah, kemudian sampai Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan para ulama sekarang mengikuti metode ini. Dan sesungguhnya para ulama salafi al-mu'asirin di zaman sekarang, mereka mengikuti jejak para ulama salafus saleh ketika membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Wallahi, seandainya mereka tidak mengikuti metode ini, mungkin kebanyakan kita menjadi orang yang bingung. Karena antum tahu bagaimana samarnya kelompok-kelompok yang ada sekarang, semua mengaku memperjuangkan Islam, bahkan banyak yang mengaku mengikuti sunnah, mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau seandainya ini tidak dijelaskan dengan gamblang, dengan metode yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, kebanyakan dari kita kemungkinan sudah terpengaruh atau paling tidak dalam keadaan bingung. Na'udzubillahimindarik. Nah, Jadi ketika mereka membantah kelompok-kelompok yang berpemahaman bid'ah dan membantah tokoh-tokoh bid'ah dan kesesatan, ya, mereka ketika membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, jamaah-jamaah hizbiyah yang ada di zaman sekarang yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Waraddu ala kulli man khalafa sunnah, dan mereka membantah semua orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiy salafi salihi fi qalilin aw kathirihi fi qalilin aw kathir, dan membantah orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf sedikit atau banyak. Idza alimu bidzalika nusratan lidinil Islam, sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ini semua dalam rangka pembelaan terhadap agama Islam. Jadi ternyata ini yang dipraktikkan oleh para ulama kita. Nanti kita akan baca di sini beberapa pernyataan seperti dari Imam atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya yang mempertimbangkan harus menyebutkan kebaikan dan keburukan ini tidak harus di dalam manhaj salaf. Bukanlah sesuatu yang diharuskan atau disyaratkan sebagaimana yang diucapkan oleh mereka-mereka ini. Karena kita ketahui para ulama ini mengikuti metode para ulama yang terdahulu dalam masalah memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, termasuk ketika mengkritik kesalahan-kesalahan ahlul bid'ah. Thumma inna ha'ula'il ulama, thumma inna ha'ula'il ulama as-salafiyin al-mu'asirina alladzina raddu ala rumuzil mubtadi'ati fi hadzal asr saru ala al-manhajis sahih wa huwa adamul muwazanati bainal hasanati was-sayyi'at. Kemudian para ulama pengikut manhaj salaf yang ada di zaman sekarang ketika membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah di zaman sekarang, mereka tetap mengikuti manhaj yang sahih ini, metode yang benar ini, yaitu tidak perlu mempertimbangkan harus menyebutkan kebaikan sekaligus dengan keburukan. Wa min ahsani ma ulifa fi dzalika wa nala istihsanal ulama'i huwa kitab manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi naqdir rijali wal kutubi wat tawaif. Ini contoh disebutkan di sini, termasuk kitab yang sangat baik yang ditulis dalam masalah ini menjelaskan tentang metode ini, yang kitab ini kemudian dipuji oleh para ulama zaman sekarang, adalah kitab Manhaju Ahli Sunnati Wal Jama'ati Fi Naqdir Rijal Wal Kutubi Wat Tawa'if. Metode Ahli Sunnah Wal Jama'ah ketika mengkritik orang-orang atau tokoh-tokoh, mengkritik kitab-kitab atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini ditulis oleh Asy-Syeikh Al-Allamah Ad-Duktur Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali, ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu taala, ya, yang kemudian kitab beliau ini wa qad ayyada manhajan naqdi alladhi dzakarahu Syekh Rabi abrazu ulama'i hadzal asr, yang metode kritikan seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi ini didukung oleh para ulama besar di zaman sekarang. Wa minhum Syekh Asy-Syaikhul Allamatul Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. Wa Syekh Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Metode ini juga didukung oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan Syekh Al-Allama Shalih Al-Fauzan, ya, juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa ghairuhum, dan para ulama yang lainnya. Jadi para ulama besar kita tidak berubah dari metode ini. Apapun yang terjadi, bagaimanapun banyak orang yang menyelisih, karena mereka mengetahui tidak akan ada kebaikan di akhir umat ini kecuali dengan hal yang menjadikan perbaikan di awal umat ini. Lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha, tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman kecuali dengan kebaikan yang telah ada pada umat di awal zaman ini. Yakni mengikuti manhaj salaf pasti akan menjadikan kebaikan di akhir zaman, sebagaimana terbukti manhaj salaf yang menjadikan perbaikan di awal umat ini. Tapi barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, insyaallah kita akan teruskan kajian ini setelah selesai salat isya. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca beberapa keterangan yang disebutkan dalam kitab ini, kitab Kun Salafian Alal Jadah, jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf sejati. Sekarang kita akan baca beberapa contoh dari fatwa para ulama zaman sekarang tentang bagaimana mereka mengikuti metode manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah mengkritik atau meluruskan kesalahan tanpa perlu mempertimbangkan menyebutkan kebaikan dan keburukan. Taib Asy-Syaikh As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, wa qad su'ila samahatu Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Bas as-su'al at-tali. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, samahatu Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Bin nisbati liman haji ahli sunnati wal jama'ati fi naqdi ahli al-bida'i wa kutubihim, hal minal wajibi dzikru mahasinihim wa masawi'ihim faqat aw faqat masawi'uhum aw faqat masawi'ihim. Beliau ditanya ketika sehubungan dengan masalah metode ahlu sunnah wal jamaah dalam mengkritik ahlul bid'ah dan kitab-kitab yang mereka tulis, apakah termasuk kewajiban kita harus menyebutkan kebaikan dan keburukan mereka atau cukup menyebutkan keburukan saja? Fa'ajaba rahimahullah, maka Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala menjawab, al-ma'rufu fi kalami ahlil ilmi naqdul masawi ilit tahdir wa bayanul akhtha'i allati akhtha'u fiha litahdhiri minha. Yang dikenal, yang masyhur dari penjelasan para ulama ahlu sunnah adalah hanya mengkritik kesalahan-kesalahan saja dengan tujuan untuk memperingatkan umat. Hanya menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka berbuat salah padanya untuk tujuan memperingatkan umat. Ya, ini tidak perlu menyebutkan kebaikan. Wa amma thayyibu ma'rufun maqbulu thayyib. Adapun kebaikan sudah diketahui. Namanya kebaikan jelas diterima. Walakinnal maqsuda at-tahdhiru min akhtaihim. Tapi tujuannya di sini ketika kita mengkritik ahlul bid'ah adalah memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan mereka. Al-Jahmiyati wal Mu'tazilati ar-Rafidhah, yakni kesalahan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah atau Syiah, wa ma asbaha dzalik dan yang semisal mereka. Fa idza da'atil hajatu ila bayani ma indahum min haqqin yubayyan. Kalau memang ada kebutuhan untuk menjelaskan kebenaran yang ada pada diri mereka, maka dijelaskan, tidak mengapa. Kalau ada kebutuhan, ya, misalnya ada orang yang bertanya apakah mereka ini sudah sampai pada tingkatan kafir, kita jelaskan tidak, karena perbuatan mereka ini ada atau ada contoh-contoh dari perbuatan mereka yang menunjukkan mereka masih Islam misalnya. Dijelaskan kalau ada kebutuhan untuk itu. Wa idza sa'ala sa'ilu madza indahum minal haq wa madza wafaqu fihi ahlus sunnah. Misalnya ada yang bertanya kelompok-kelompok ini yang benar yang ada pada mereka apa? Atau hal-hal yang mereka sesuai dengan ahlu sunnah apa saja? Baru dijelaskan, boleh. Karena memang sesuai dengan pertanyaan. Nah, wal mas'ulu ya'lamu dzalika yubayyin. Dan orang yang ditanya tahu, maka dia jelaskan. Walakinnal maqsudal a'dhama wal ahamma bayanu ma indahu minal batil liyahdharu as-sa'ilu. liyuhadhdhiras sa'ila wa li alla yamila ilaihim. Akan tetapi tujuan terbesar, tujuan yang paling penting di sini adalah menjelaskan kesalahan atau kebatilan bid'ah yang ada pada diri mereka, agar dia bisa memperingatkan orang yang bertanya untuk menjauhinya, dan agar dia tidak cenderung kepada mereka. Jadi ini jelas tujuannya. Makanya kalau misalnya penjelasan tentang biografi orang-orang yang berbuat bid'ah, contoh kita baca kitab Siyaru A'lami Nubala, ada orang-orang yang ahlul bid'ah dijelaskan biografinya. Ini disebutkan semua, sampai kebaikannya pun dijelaskan, karena pembahasannya masalah berhubungan dengan biografi. Tetap saja di tengah-tengah penjelasan tersebut, Imam Adz-Dzahabi memberikan peringatan tentang keburukannya, tentang keharusan menjauhinya. Ya, ini beda dengan keadaan sewaktu memperingatkan penjelasannya tentang masalah orang-orang yang sudah terpengaruh dengan tokoh bid'ah tersebut, dijelaskan kesalahan, apalagi di tengah umat yang belum paham, yang masih banyak terpengaruh atau mengikuti mereka, maka ini dijelaskan hanya dengan menyebutkan keburukannya, tidak perlu kebaikannya. Fasa'alahu akhar, ada penanya lain yang bertanya kepada Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, fi unasun fihi unasun yujibunal muwazanata annaka idza intaqadta idan taqadta mubtadi'an bi bid'atihi lituhadhdhiran nasa minhu yajibu an tadhkura hasanatihi hatta la tadhlimahu. Ditanya, ada orang-orang yang mengatakan mereka mewajibkan harus seimbang menyebutkan kebaikan dan keburukan. Ya, ini misalnya kamu mengkritik seorang ahlul bid'ah dengan bid'ahnya, agar kamu peringatkan manusia darinya, maka wajib kamu juga sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya kamu tidak mendzaliminya. Ini alasan mereka. Makanya mereka ini merasa dirinya paling adil. Berarti ahlu sunnah wal jamaah dulu tidak adil, para ulama salaf tidak adil. Ini jelas tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillah min dzalik. Fa'ajaba syekh rahimahullah. Maka Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala berkata, ya, beliau berkata, la ma huwa bilazim, ma huwa bilazim. Tidak, tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, jadi ini contoh dari fatwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Ditambahkan di sini keterangannya, walihada idza qara'ta kutuba ahli sunnati wajadta annal murada at-tahdhiru. Oleh karena itulah, seandainya kamu membaca kitab-kitab ahlu sunnah, kamu akan dapati tujuan mereka adalah memberikan peringatan. Namanya memberikan peringatan berarti menyebutkan keburukan, karena kalau menyebutkan kebaikan berarti mempromosikan namanya. Ya, iqra ma fi kutubil bukhari khalqi af'alil ibad wa fi kitabil adabi fi sahih. Bacalah apa yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari, seperti kitab Khalqu Af'alil Ibad, di dalam Sahih Bukhari, di Kitabul Adab. Wa kitab As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, kitab As-Sunnah tulisan Abdullah putranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kitab At-Tauhid li Ibn Khuzaimah, kitab At-Tauhid Imam Ibn Khuzaimah. Wa radda Uthman ibn Sa'id ad-Darimi ala ahlil bid'ah, kitab bantahan Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi kepada ahlul bid'ah. Ila ghairi dhalika yuridunahu litahdhiri min batilihim. Dan kitab-kitab yang lain yang mereka membawakan atau menyebutkan kejelekan-kejelekan untuk memperingatkan agar umat menjauhi kesalahan atau kebatilan ahlul bid'ah itu. Ma huwal maqsudu ta'didu masana ta'didu mahasinihim. Bukanlah tujuan mereka untuk menghitung-hitung, menyebut-nyebut kebaikan. Ini bukan tujuan. Al-maqsudu tahdhiru min batilihim, tujuannya adalah memperingatkan dari kebatilan mereka. Wa mahasinuhum la qimata laha binisbati liman kafar, adapun kebaikan mereka bagi pelaku bid'ah yang sampai pada tingkatan kafir, kebaikan tidak ada artinya. Wa idza kanat bid'atuhum bid'atuhu tukafiruhu batalat hasanatuhu, kalau perbuatan bid'ahnya sampai pada tingkat mengkafirkan, berarti kebaikan-kebaikannya batal, tidak ada gunanya. Wa in kanat la tukafiruhu fa huwa ala khatarin adzim, tapi kalau misalnya bid'ahnya pun tidak sampai mengkafirkan, tetap dia di dalam bahaya yang sangat besar. Fal maqsudu bayanul akhtai wal aghlati allati yuhadzaru minha, yang jelas di sini tujuannya adalah menjelaskan kesalahan dan penyimpangan mereka untuk bisa diperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Nah, ini kesimpulan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang ditempuh oleh para ulama salaf zaman dahulu sampai para ulama salafiyin yang mengikuti manhaj salaf di zaman sekarang. Contoh para imam-imam yang telah kita sebutkan tadi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan, dan para ulama yang lainnya hafidhahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, ini contoh dari ucapan Syekh bin Baz, ya, insyaallah cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan baca kembali contoh dari para ulama yang lainnya di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin kuat berpegang teguh dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang antum perlu tanyakan, maka insyaallah kita jawab di waktu yang masih tersisa. Taib. Bismillah, di sini Ustaz, bagaimana menyikapi pernyataan yang membedakan beliau ulama Madinah dan beliau ulama Yaman? Ya, ada juga ulama Yordania, Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Ya, pembedaan seperti ini, kalau betul-betul hanya sekedar membedakan asalnya orang, memang tidak mengapa. Ya, ulama Madinah, ada ulama Mekah, ada ulama dari Riyadh, tidak mengapa. Tapi kalau tujuannya untuk membeda-bedakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini tidak ada dalilnya. Ini termasuk pembedaan-pembedaan yang bid'ah. Ya. Sekarang ulama dari Yaman, mereka punya ilmu tentu saja. Tapi kita ketahui sekarang ulama ahlu sunnah Yaman, guru utama mereka adalah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, yang tentu beliau adalah seorang ulama yang sangat, ya, teguh memperjuangkan dan mendakwakan akidah ahlu sunnah wal jamaah, wala nuzaki alallahi ahadan. Akan tetapi Syekh Mukbil belajar di mana? Belajarnya di Madinah. Beliau belajar kuliah di Madinah, di Jami'ah Islamiyah, kemudian juga menimba ilmu dari para ulama di Madinah. Makanya guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang sampai sekarang masih mengajar di Masjid Nabawi, yang sampai sekarang ikhwan-ikhwan kita yang kuliah di sana masih menimba ilmu dari gurunya Syekh Mukbil langsung. Berarti asalnya juga dari para ulama kita yang ada di Madinah. Maksudnya ini tidak membeda-bedakan seharusnya, tidak jadi perbedaan, karena sumbernya juga sama dan para ulama juga belajar dari para ulama sebelumnya. Yang kita ketahui mereka senantiasa mewariskan ilmu, dan para ulama semangat untuk menghadiri majelis ilmu karena inilah cara untuk menimba ilmu dari para ulama yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya setelah itu. Ala kulli hal, ini menunjukkan harusnya tidak ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya, karena ini tidak kita kenal dari kalangan para ulama salaf yang membedakan seperti ini dengan tujuan untuk melebihkan yang satu dan meremehkan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Izin bertanya Ustaz, ini pertanyaan di luar materi. Alhamdulillah ana baru dikaruniai seorang anak laki-laki. Qadarullah mertua ana belum bermanhaj salaf. Bahkan dari tradisi keluarga maupun lingkungan tempat tinggal mertua masih banyak yang belum sesuai dengan metode para salafus saleh. Apakah anak berdosa jika membatasi pertemuan anak-anak dengan mertua seperti melarang untuk menginap dan sebagainya? Dan apa ini memutus silaturahim? Iya, kalau seandainya dilarang sama sekali sampai tidak ada kesempatan, ya jelas ini tidak boleh. Bisa memutuskan hubungan silaturahim. Kalau seandainya kita tahu mungkin mertua karena ketidakfahamannya mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada anak kita, kita sampaikan. Kalau kita tidak berani, lewat suami saja yang menyampaikan. Tapi tetap kita harus menjalin hubungan yang baik, apalagi dengan cucunya dia rindukan. Ya kita dampingi, ketika kita berada di sana kita dampingi, kita usaha untuk berusaha mendekatinya. Insya Allah kalau kita dekati dengan cara yang baik, mereka juga akan berusaha memahami kita, apalagi ini berhubungan dengan rasa rindunya kepada cucunya tersebut yang tentu dia tidak ingin dipisahkan darinya. Nah, baik, bolehkah kita mengambil pendapat tokoh-tokoh sesat yang pada akhir hayatnya rujuk pada manhaj salaf? Ketika dia telah rujuk, itu yang kita ambil pendapatnya. Kalau tidak, jangan ambil pendapatnya, karena kita khawatir. Ya, kesalahan tidak boleh kita ambil. Para rawi hadis yang disifati tercampur hafalannya, ada sebagian yang disifati, ada sebagian ulama-ulama misalnya yang meriwayatkan dari dia sebelum tercampur hafalannya. Ini yang dibenarkan. Adapun yang sudah tercampur tidak diterima lagi, karena tidak bisa dibedakan. Sama dengan tokoh-tokoh tadi, kalau dikatakan dia rujuk kepada manhaj salaf dalam bidang tertentu, ya kita ambil setelah dia rujuk. Ketika dia belum rujuk, ya tidak perlu kita ambil, karena ini bisa jadi nanti kesalahannya yang kita sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam hal ini. Maka kita ambil dari para ulama yang lebih murni dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kesalahan tersebut. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap keluarga bahkan orang tua kita yang berbeda manhaj? Ya tetap, apalagi orang tua kita, kita tetap berbuat baik. Jangankan berbeda manhaj, sampai berbuat syirik saja Allah subhanahu wa ta'ala tetap perintahkan kepada kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetaplah bergaul dengan baik dalam urusan dunia kepada mereka. Kalau mereka menyuruh berbuat syirik, jangan ikuti. Menyuruh kita berbuat bid'ah, jangan ikuti. Tapi tolak dengan cara yang lemah lembut, yang halus. Tetap berbuat baik dalam urusan yang lain. Kalau mereka marah, jangan balas dengan kemarahan. Kalau berkata kasar, jangan bantah dengan kata yang kasar pula. Tetap kita bersabar, karena ini merupakan hak orang tua kita, ya, berbuat baik kepada mereka. Kalau keluarga kita yang lain juga, kita berusaha perlakukan dengan yang baik. Nah, bid'ah apa yang bisa menjadikan orang tersebut kafir? Banyak, kayak orang bid'ah Jahmiyah yang menolak semua sifat-sifat Allah. Ini jelas bisa mengkafirkan. Ya, sebagian dari pemahaman Syiah yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini juga kufur. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang bisa menjadikan orang itu kufur, termasuk bid'ah yang sampai pada tingkatan kesyirikan. Nah, bolehkah berkata bagimu agamamu, bagiku agamaku kepada ahlul bid'ah? Ya, ayat yang menyebutkan tentang masalah ini tentu saja berhubungan dengan orang kafir. Ya, berhubungan dengan orang kafir. Mengucapkannya kepada ahlul bid'ah, ini saya tidak ketahui apakah dibolehkan dalam masalah ini, karena asalnya ini berhubungan dengan ucapan kepada orang-orang yang telah kafir. Adapun ahlul bid'ah, kita ketahui tidak semua kufur. Kalau mungkin kita katakan ini kepada pelaku bid'ah yang sampai keyakinannya berhubungan dengan masalah syirik misalnya, mungkin boleh. Tapi kalau ahlul bid'ah yang tidak seperti ini, saya belum mengetahui jika ada ulama yang membolehkannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya di luar tema, ini pertanyaan terakhir ya. Kiat-kiat untuk nazar apa Pak Ustaz? Masya Allah. Untuk nazar ini tidak perlu kita menerapkan metode membantah ahlu sunnah. Ya. Untuk nazar harus dikumpulkan kebaikan dan keburukannya. Begitu. Ya, muazanah dalam masalah ini. Taib. Metode nazar yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, ada beberapa hadith-hadith yang sahih yang menyebutkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ulqiya fi qalbi mri'in khitbatu mra'atin fala ba'sa an yandura ilaiha." Jika telah dimasukkan ke dalam hati seorang laki-laki untuk mengkhitbah seorang perempuan, maka diperbolehkan dia melihatnya. Dalam riwayat lain disebutkan tujuannya agar dia tertarik, yang membuatnya tertarik untuk menikahinya. Makanya ketika sudah ada tekad seperti ini, dia boleh nazar, dan perempuan tersebut boleh memperlihatkan sesuatu yang menarik bagi laki-laki tersebut. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya dari sahabat Muhammad bin Maslamah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum ra'atan fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian meminang perempuan, kalau dia mampu untuk melihat sesuatu yang membuat dia tertarik menikahinya, maka dia lakukan. Yang dipraktikkan oleh sebagian sahabat dari hadis ini adalah mereka seperti Muhammad bin Maslamah, kemudian ada sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, mereka mempraktikkan melihat perempuan tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya supaya dia dalam keadaan tidak siap, yakni dalam keadaan alami, supaya diketahui benar-benar asli kecantikannya atau daya tariknya atau tidak. Itu diperbolehkan. Ya. Sebagian para ulama sampai mengambil dalil dengan ini bahwasanya diperbolehkan melihat lebih daripada wajah dan telapak tangan. Karena ketika melihat secara sembunyi-sembunyi tentu tidak mungkin dia menutupi semuanya kecuali yang dia tampakkan di depan mahramnya saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan dalil ini. Ala kulli hal, ya, ini jelas menunjukkan disyariatkannya nazar, dan ini perkara yang diperbolehkan di dalam Islam, apalagi disebutkan dalam sebagian riwayat dengan nazar ini ahra an yu'dama bainakuma, tujuannya lebih memudahkan untuk menjadikan langgeng di antara keduanya kalau setelah menikah nanti, karena dia menikah dengan ketertarikan bukan dengan keterpaksaan. Oleh karena itu ini termasuk perkara yang diperbolehkan, yang tentu saja setelah menadhur di sini tidak boleh orang tersebut kemudian menjelek-jelekannya, apalagi kalau tidak jadi kemudian disebarkan kepada orang lain, maka tentu ini tidak pantas karena ini adalah perkara yang berhubungan dengan hal-hal yang rahasia pada perempuan tersebut, tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Maka inilah pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.